Taib, untuk berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca sebagian dari syarah yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syarih Asy-Syekh bin Baz rahimahullah sampai pada ucapan beliau ketika beliau membahas tentang sifat istiwa. Sifat al-istiwa. Sebelumnya beliau menyebutkan tentang riwayat dari Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Ketika beliau ditanya, "Kaifa stawa?" oleh seorang yang masuk ke dalam masjid beliau ketika beliau menyampaikan ilmu di hadapan para muridnya. Tiba-tiba ada datang seorang pria bertanya, "Kaifa stawa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy stawa." Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kaifa stawa? Orang tadi bertanya, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik menjawab dengan ucapannya yang masyhur, ya, yang sebelumnya beliau sebelum menjawab beliau berdiam sejenak, diam sejenak, dan beliau terlihat marah sampai menetes keringat dari wajahnya. Kemudian beliau menjawab, al-istiwa ma'lum, wal kaif majhul, wal imanu bihi wajib, wasual anhu bidah. Asy-Syaikh Asy-Syarih Asy-Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwasanya ucapan yang seperti ini juga diriwayatkan dari sebagian salaf, di antaranya dari Syekh Al-Imam Malik sendiri, yaitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman rahimahullah, dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu. Beliau juga menyebutkan ucapan yang seperti ini diriwayatkan dari Ummu Salamah Sahabiyah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, tapi kemarin sudah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi bahwasanya riwayat dari Ummu Salamah semuanya dhaifah, lemah. Sanad-sanadnya terdapat kelemahan. Baik, kita lanjutkan ucapan beliau dan penjelasan beliau. Qala rahimahullah, fal istiwa'u ma'lum. Maka istiwa itu ma'lum, diketahui. Lianna ma'nahu al-ulu wal-irtifa'. Karena sungguhnya makna dari istiwa itu adalah al-ulu, ketinggian, dan berada di atas. Sehingga sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita ketahui maknanya. Maknanya bisa kita ketahui. Qala rahimahullah, wal kaifu majhul, adapun kaifiyahnya, bagaimana kaifiyah, tata cara dari sifat istiwa tersebut, bagaimana kaifiyah Allah beristiwa, itu adalah sesuatu yang majhul, tidak bisa diketahui. Wala ya'lam kayfiyata sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu bagaimana kayfiyah sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Fahuwa istawa 'alal 'arsy bila kayf. Maka Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas arsy bila kayf. Hati-hati ketika memaknai bila kayf. Ya, bila kaif maknanya adalah kita harus menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy tanpa kita mempertanyakan bagaimana kaifiahnya. Jadi jangan sampai keliru memahami beristiwa di atas arsy tanpa kaifiah. Lah, ada kaifiahnya, tapi hanya Allah yang maha mengetahuinya. Adapun kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kaifiyah sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud di sini bila kaif artinya tanpa kita mempertanyakan kaifa, tanpa kita mempertanyakan bagaimana sifat kaifiyah istiwa tersebut. Qala rahimallahu wa annahu yanzil ila sama'id dunya bila kaif, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dan sudah pernah kita lewati, bila kaif, bahwasanya Allah turun ke langit dunia tanpa kita mempertanyakan bagaimana kaifiyahnya. Wa yaghdab wa yarda wa yadhhak bila kaif. Kita juga menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ghadab, marah. Wa yarda, Allah juga memiliki sifat ridha. Wa yadhhak, dan Allah memiliki sifat dahik, tertawa. Bila kaif, tapi tanpa kita mempertanyakan bagaimana kaifiyah sifat-sifat tersebut. Wa yaji'u yaumal qiyamati bila kaif. Allah datang di hari kiamat, sifat maji' bagi Allah, tanpa kita mempertanyakan kaif, kaif bagaimana kaifiyahnya. Wa hakadha inda ahli sunnah. Demikianlah menurut ahli sunnah, la ya'rif sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah kecuali dia sendiri. Kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Fahiyya sifatuhu haqqun wa thabitah. Itu semua adalah sifat-sifat Allah yang hak dan tetap bagi Allah. Yajibu itsbatuha lillahi 'alal wajhil la'iq bihi. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. La yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi jalla wa 'ala. Dan tidak ada satu sifat pun dari sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluknya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala subhanahu, fala tadribu lillahi al-amthal. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Maksudnya apa ayat ini? Beliau jelaskan setelahnya, la taqul, janganlah engkau mengatakan, annahu mithlu kada, bahasanya sifat Allah itu seperti ini dan semisal ini. Jangan. Karena Allah telah melarang. Fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Wa qala ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak. Ya. Sehingga konteks ayat yang seperti ini maknanya adalah sebagaimana yang akan dijelaskan, yakni la samiyya lahu wa la syabiha lahu. Yaitu tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wala mathila lahu subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Hadza qawlu ahlil haqq annahu fil 'ulu. Demikianlah ucapan ahlul haqq, bahwasanya Allah fil 'ulu, berada di atas ketinggian, menetapkan sifat al-'ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-'ulu bagi Allah ada berapa jenis? Sifat al-'ulu bagi Allah ada berapa jenis? Ada berapa macam? Ada yang masih ingat? Ada dua. Yang pertama? Ya? Taib. Barakallahu fiik. Al-ulu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada dua jenis, yaitu al-ulu al-ma'nawi, yang ini disepakati oleh semua ahlul qiblah, oleh semua kaum muslimin. Tidak ada yang menyelisihinya dalam urusan penetapan al-ulu al-ma'nawi. Adapun al-ulu al-dhati, yang ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah, diselisihi oleh ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan selainnya. Qala rahimahullah, wa annahu fawqal arsh, dan bahwasanya Allah di atas arsh. Wa annahu stawa alaihi istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy dengan istiwa yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. La yushabihu khalqahu fi istiwaihim, tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai istiwanya makhluk. Wala fi nuzulihim, Allah memiliki sifat nuzul, turun ke langit dunia, tapi turunnya Allah, sifat nuzul Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Wala fi dhahikihim, dan sifat ad-dhahik, tertawa bagi Allah, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Wala fi ghadabihim, sifat marah pada Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Wala fi ghairi dhalika minas sifat, dan yang selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah dengan kesempurnaannya, dan tidak ada kekurangan maupun aib ataupun cacat sedikit pun pada sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Nah. Qala rahimahullah, wal ayatul akhirah kulluha fil ma'iyyat al khasah. Dan ayat-ayat yang akhir, yaitu ayat-ayat yang setelahnya, semuanya tentang penyebutan sifat al-ma'iyah, al-khasah, ma'iyah yang khusus, wal-amah, dan sifat ma'iyah yang amah, yang umum. Qala ta'ala, Allah berfirman, Huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, thumma istawa 'alal arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui segala apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan segala apa yang keluar dari bumi tersebut, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan segala apa yang turun dari langit dan yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia senantiasa bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir. Mana syahid dari ayat ini yang menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah? Yaitu pada penggalan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di situ syahidnya. Penyebutan lafad ma'akum, dan bahwasanya dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Qala rahimallah, ya'lamu kulla syai'in jalla wa'ala ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa ma madha wa ma ya'ti, ya'lam kulla syai'in. Segala sesuatu yang telah lalu maupun yang akan datang, Allah Maha mengetahuinya. Wa huwa ma'a ibadihi aina ma kanu, dan Allah senantiasa bersama hamba-hambanya dimanapun mereka berada, yakni bi ilmihi, yaitu Allah bersama dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. Wa huwa fawqal arsy, adapun zat Allah di mana? Di atas arsy. Jadi bukan seperti akidahnya orang-orang Ahlul Ittihad. Orang-orang yang tadi kita sebutkan meyakini Allah ada di mana-mana. Kalau ditanya ain Allah, di mana Allah, jawabannya fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat, di mana-mana. Na'udzubillah. Ucapan kufur yang seperti ini. Dan mereka berdalilnya dengan ayat ini. Hati-hati. Kalau ditanya apa dalil kalian? Kok akidah kalian seperti itu? Apa dalilnya? Mereka akan menyebutkan seperti ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tapi mereka pahami dengan akal mereka yang sudah rusak. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami ayat sepotong-sepotong. Tidak mengambil satu ayat dan mencampakkan ayat yang lain. Ahlus Sunnah memahami ayat secara menyeluruh. Karena dalam ayat ini ketika Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, pada ayat yang lain Allah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa, Ar-Rahman beristiwa, beristiwa di atas arsy. Ya. Nah, sehingga kita pahami ayat ini, Allah bersama dengan makhluknya, yaitu dengan ilmunya, adapun zat Allah tetap berada di atas arsy, dan zat Allah maha tinggi di atas makhluknya. Qala rahimahullah, lakinna ma'ahum bi'ilmihi al-muhit alladhi la yakhfa wa la yashuddu anhu shay'un. Akan tetapi Allah bersama dengan mereka, dengan hamba-hambanya, dengan ilmunya yang melingkupi segala sesuatu, yang tidak tersembunyi bagi ilmu Allah dan tidak terkecuali. Tidak ada sesuatu pun yang terkecuali dari ilmu Allah. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Azza wa Jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahasanya Allah ala syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahasanya Allah ilmunya melingkupi segala sesuatu. Wa qala subhanahu inna allaha bi kulli syai'in alim. Dan sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala subhanahu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Sebelum kita lanjutkan tadi, ayat yang kita baca dalam surat Al-Hadid tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini ma'iyah apa? Ma'iyah khasah ataukah yang amah? Apa? Ma'iyah yang amah. Ma'iyah yang umum. Kebersamaan Allah dengan semua makhluknya, dengan semua hamba-hambanya, tidak terkecuali. Ma'iyah yang umum sifatnya. Begitu juga ayat yang akan kita baca dalam surat Mujadilah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang berbicara secara rahasia illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah lah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada lima orang yang berbicara secara rahasia kecuali Allah menjadi yang keenamnya, yang senantiasa melihat dan mendengarkan ucapan mereka. Wala adna min dhalika wala akthar, dan tidak dengan bilangan yang kurang dari itu, kurang dari tiga, ataupun yang lebih besar, lebih banyak daripada lima. Illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali senantiasa Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang mereka amalkan. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Iftataha al-ayata bil-ilm. Syekh bin Bas menjelaskan, Allah membuka ayat ini dengan ilmu. Mana pembukaan Allah menyebutkan dengan ilmu? Yaitu pada penggalan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat ini pertengahan. Adapun ayat yang sebelumnya berbunyi, alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah membuka dengan sifatnya al-ilm, bahwasanya Allah maha mengetahui. Wa khatamaha bil ilm, dan di akhir ayat pun Allah tutup dengan ilmu juga. Ya. Yaitu innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Apa faedah dari hal ini? Ketika Allah mengawali ayat ini dengan ilmu dan mengakhirinya dengan sifat ilmunya, yaitu dengan menyebutkan sifat ilmu pada Allah di awal dan di akhir ayat. faidahnya, kata beliau, liya'lamal qari'u wassami'u annal murada al-ilmu. Agar pembaca, orang yang membaca ayat ini dan mendengarkan ayat ini, mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan kebersamaan Allah, itu adalah kebersamaan dengan ilmunya. Bukan zatnya yang bersama mereka. Bukan zat Allah bersatu dengan mereka, na'udzubillah. Tapi kebersamaan Allah adalah kebersamaan ilmu. Adapun zat Allah maha tinggi di atas arsy. Wa annahu fawqal arsy jalla wa ala. Dan bahwasanya Allah zatnya di atas arsy. Wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah jalla wa ala. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.